DDR is in the house music. Gua tahu lo sudah selingkuh, tapi gue gak pernah cemburu. Gua tahu lo cuek melulu, tapi gue gak pernah garuh. Bebas aja mau berbuat apa, terserah suka-suka aja. Bebas aja mau kaya gimana, yang penting lo bahagia. Gue mati to orangnya, just to the night of my life. Di dua indah pokok, putus itu belum. Yeah.